Selamat jalan kekasih, relakan semua ini. Kisah kita takkan abadi. Selamat jalan kekasih, akhiri sampai di sini. Cinta kita tak semestinya. Selamat jalan kekasih, relakan semua ini. Kisah kita takkan abadi. Selamat jalan kekasih, akhiri sampai di sini. Cinta kita tak semestinya.